Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala wa idza tusla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha ila asatirul awwalin. إذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإذا dan apabila tutsla dibacakan عليهم kepada mereka orang musyrikin orang kafir ayatuna dibacakan kepada kami dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami qalu mereka berkata qad sami'na kami telah mendengar law nasha'u kalau kami mau la qulna mithla hadza kami bisa berkata seperti ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkata kalau seandainya kami mau kata mereka laqulna mithla hadza kami bisa mengucapkan seperti ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya ini adalah satu ucapan dusta dari mereka. Kita sudah tahu hafal ayatnya. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kata mereka, ini masih Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan mereka, in hadza illa ini satu kaidah yang sering diucapkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. In itu kalau ada setelahnya illa yani in nafiyah. In nafiyah. Kata mereka ini bukanlah melainkan ini tidak lain hanyalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Ini ucapan mereka. Ya Allah nukilkan. Wa id dan ingatlah ketika mereka qalu berkata Allahumma, ya dengan kebodohannya, kesombongan dan kebodohan mereka, mereka berkata Allahumma ya Allah, in kana hadza, apabila ini Al-Qur'anul Karim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal haqqa, ini khabar kana. Hadza isim kana, al haqqa khabar kana. Huwa dhamirul fasl. Kalau seandainya ini sehingga Quran itu adalah hak min indik dari sisimu fa'antir alayna maka hujanilah turunkanlah hujan kepada kami hijaratan bebatuan minas sama dari atas au itina ini dari au atau itina datangkan kepada kami kata mereka bi'adzabin alim dengan azab yang pedih. Ini sekaligus menunjukkan akan kebodohan mereka dan kesombongan mereka. Minta didatangkan turun hujan, batu dan adab. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyadzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa anta fihim, dalam keadaan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Wahum yastaghfirun dalam keadaan mereka beristighfar. Datang dalam satu riwayat yang disebutkan para ulama dalam kitab tafsir. Jadi mereka di dalam tawaf-tawaf mereka berkata gufranak, gufranak. Nah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika tawaf. sehingga Allah menyatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dinukil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, amanan, dua sebab amannya manusia dari azab. Yang pertama adalah wujudur Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah keberadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini. Wa ma kana Allahu li'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa anta fihim, dalam keadaan engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama. Kenapa mereka tidak disiksa? Jadi turunkan hujan batu atau azab kepada mereka karena masih ada yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah al-istighfar. Al-istighfar. Sebab yang akan menjadi amannya seorang dari azab adalah ketika sering suka senantiasa beristighfar. Qala kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata beliau rahimahullah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, fa ammal awwal, adapun yang pertama ini keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam qad intaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Iya, wa baqiya ats-tsani. Tapi yang kedua masih bisa kita lakukan. Ya, dalam rangka menghindarkan diri dari azab, maka hendaknya seorang melakukan yang kedua yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinukil Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Kurang lebih itu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Sabrahuna Sa'id rahimahullah taala yaqulu taala fi bayani inadil mukadzibin li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menjelaskan inad, penentangan, mungkin lebih tepatnya inad ini tentang ngeyel, ya penentangan, kengeyelan orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata wa idza tusla alaihim ayatuna, Allah berfirman ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, adalah ayat-ayat yang menunjukkan ala sidqi ma jaa bihi rasul, ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau datang dengannya. Qalu, mereka berkata, qad sami'na, kami telah mendengar ini, law la syaa'u la qulna mithla hadza, kalau kami mau kami bisa berkata seperti ini, in hadza illa satirul awwalin, ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ada saudara menasihati rahimahullah ta'ala wa hadha min inadihi wa zulmihi, ini adalah karena kengeyalan mereka, penentangan mereka dan kezaliman mereka. Wa illa, padahal, ila di sini diartikan padahal, yang diartikan dan kecuali bukan, tapi padahal, faqad tahaddahumullah, Allah telah menentang mereka, menentang tahadda, Allah telah menentang mereka an yatu bi suratin min mislih, untuk mendatangkan surat yang semisal surat yang Al-Qur'anul Karim, ya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhadakum min duni in kuntum shadiqin, Allah telah menentang mereka. Wa yad'u man istata'u min dunillah, Allah mempersilahkan mereka untuk memanggil orang-orang yang mereka bisa panggil untuk membantu mereka, tentunya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yaqdiru ala dzalik, dan mereka tidak mampu melakukannya. Wa tabayyana 'anzuhum, sehingga jelaslah kelemahan mereka untuk membuat sesuatu yang semisal Al-Qur'anul Karim. Sehingga fa hadzal qawlu shadiru min hadzal qa'il, sehingga ucapan yang muncul dari orang ini, ia mengucapkan, iya, laula syau, kalau seandainya kami mampu, mau, laku ilmi selhada. Iya, ucapan yang muncul orang ini, mujarradu da'wa, hanyalah semata-mata pengakuan, kadzabahul wa yang telah didustakan oleh kenyataan. Hanya bualan. Wa qad alima, dia telah tahu, annahu sallallahu alaihi wasallam ummi, Rasulullah SAW itu seorang yang ummi. Apa maknanya ummi? Ummiyun yani la yaqra wa la yaktub. Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wala rahala liyadrusa min ahbar awwalin, dan Rasul tidak pernah rihlah. Mereka tahu Rasul tidak pernah berpergian untuk belajar tentang cerita-cerita berita-berita orang dulu. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak pernah rihlah untuk mencari berita-berita orang-orang dulu. Mereka tahu. Fa'ata bihadal kitabil jadid. Kemudian ternyata Rasulullah SAW mendatangkan, membawa, menyampaikan kitab yang mulia ini. Alladzi la yatihi al-batil, yang tidak pernah datang kepada kebatilan, min baini yadayhi wa la min khalfihi, di depannya, di belakangnya. Tanzilun, yang merupakan kitab yang turun, min hakimin hamid, dari zat yang maha hikmah, yang maha bijaksana, yang penuh hikmah dan maha terpuji. Jadi ucapan mereka, ya law nasya'u lakulla misla hadha, ini adalah ucapan dusta. Kemudian ayat berikutnya, wa idh qalu, dan ketika ingatlah ketika mereka berkata, Allahumma in kana hadha huwal haq, ya Allah, in kana hadha, yakni alladhi yad'u ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ini yang didawahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal haqqa, adalah perkara yang hak, min indik, di sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah kepada kami hujan dari atas, awikina biadabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Kata sahabat Rahman As'ad rahimahullah, qaluhu ala wajihil jizmi minhum bibatilihim, mereka mengucapkan ini dalam rangka, dalam bentuk, dalam rangka jizm, ya, menguatkan kebatilan mereka. Iya, mereka berani lancang menyatakan ini untuk menegaskan bahwasanya mereka yang di atas kebatilan itu adalah, iya, kokoh dalam kebatilannya, sehingga berani lancang menantang adab. Kemudian juga ucapan mereka ini menunjukkan wal jahli bima yanbaghi min al-khitab. Iya, ucapan mereka juga ucapan yang menunjukkan bodohnya mereka dengan tutur kata yang semestinya mereka ucapkan. Bagaimana? Ini menunjukkan bodohnya mereka tentang tata cara bertutur kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sih, "Fala annahum idza qamu ala batilihim min as-subah wa tamihat" Mau jabalahum an yakuna labasiratun yakinin minhu. Kata beliau, kalau seandainya mereka itu berdiri di atas kebatilan mereka, dengan subhat-subhat yang mereka, yang ada pada mereka, dengan tamwihat, tamwihat ini pengkaburan perkara, mengaburkan masalah, ma'au jabalahum man yakun ala basiratun wa yaqin, qalu liman nazarahum wada annahu anna al-haqq ma'ah. Jadi kalau seandainya mereka berkata kepada orang yang mendebat mereka, yang mendebat mereka ini mengaku di atas al-haq, kalau seandainya doa yang dia panjatkan itu adalah in kana hadha huwal haqqa min indik fahdina lah, lakana awla lahum wa astar li zulmihim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya simpulkan supaya mudah dipahami, kalau seandainya ya yang mereka ucapkan itu adalah Allahumma in kana hadha huwal haqqa fahdinalah, ini tutur kata yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah menantang azab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya al-jahl bima yambagi minal hitab, mereka bodoh ya dengan tutur kata yang semestinya mereka ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menantang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Coba seandainya kalau mereka ucapkan ya Allah inkana ma'a inkana hada wal haq, kalau seandainya yang dibawanya itu al-haq min indik sisimu fahdinalah, ya maka hendaknya maka berilah kami hidayah kepadanya. Ini saya awdalahum bih utama bagi mereka wa astati tulmihim, nah dan lebih menutupi kezaliman mereka. Namun pamul qalu, namun tatkala mereka mengucapkan ucapan ini, lancang mengucapkan ini, berani menantang azab kepada Allah, Allahumma in kana hadha wal haqqa min indik fa'amtir alayna hijaratan minas sama awitina bi'adabin ali, ya semata-mata mereka lancang mengucapkan ini, ulima bimujarradi qawlihim, diketahui dengan semata-mata ucapan mereka yang lancang seperti ini, diketahui annahum sufaha, mereka adalah orang-orang yang dungu, al-abiyya orang-orang yang sangat bodoh, ya al-jahalah orang-orang yang sangat jahil, al-warimun dan mereka adalah orang-orang yang warim, ya dengan semata-mata ucapan mereka yang lancang seperti ini ketahui keadaan mereka. Terakhir Allah berfirman wa ma kana Allah liyudhibahum anta fihim, dan seterusnya. Kata Sa'd bin Sa'd rahimahullah, "Falau ajalahum Allah bil iqab lamma abqa minhum baqiyatan." Kalau seandainya Allah itu ajala, ajala maksudnya menyegerakan. Kalau seandainya Allah menyegerakan azab kepada mereka, menyegerakan iqab kepada mereka, lamma abqa, Allah tidak akan menyisakan, tidak akan menyisakan minhum diantara mereka baqiyah, satu sisa pun. Walakinnahu ta'ala dafa'anhumul adab, namun Allah subhanahu wa ta'ala menolak, yakni tidak mengadab mereka ketika itu, bisababi wujudir rasul baina adhurihim, karena sebab masih adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diantara mereka. Faqala wama kana Allahu liyudhibahum anta fihi, sehingga wujuduhu sallallahu alaihi wasallam baina dhuhrihim, keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, amanatun lahum minal adab, itulah satu sebab mereka mendapatkan keamanan dari azab. Wa kan, kemudian juga yang kedua, mereka dulu maqalihim hadhihi maqalah, bersamaan dengan ucapan mereka yang lancang seperti ini, menentang-nentang ayat, alati yudhirunah al-rusul ashad, ucapan yang mereka yudhirunah, yang mereka nampakkan, ala rusul ashad, di hadapan orang-orang banyak, yudhirunah yukubhiha, yang mereka sendiri tahu akan jeleknya ucapan mereka, fakanu yakhafuna min wuku'iha fihi, ya mereka tetap merasa takut minukunya, ya terjadinya azab tersebut pada mereka. Fayastaghfirun, sehingga mereka pun yastaghfirun Allah Ta'ala, mereka pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan yang disebutkan tadi, mereka ucapkan ini ketika tawaf. Ketika tawaf mereka, mereka mengucapkan gufranak, gufranak. Walihadar, karena itu qala Allah berfirman wa ma kana Allahu liyudhibahum wa ma hum yastaghfirun, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wahum yastaghfirun. Fahada, maka ini, yakni istighfarnya mereka, yamna'u, juga menghalangi min wuqu'il azab, adanya azab bihim ba'dama in aqadat, setelah sebelumnya telah terikat, telah ada sebab-sebab azab, tapi dengan sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan sebab istighfar, ini semua mani'an, ini semua menjadi sebab terhalangnya azab kepada mereka. Sehingga tadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Masih ada yang kedua yang bisa kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari azab. Wallahu a'lam bishawab. Fatabarakallahu fiikum.